Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima amma ba'd. Fa in asdaqal hadis kitabullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadani Allah wa iyyakum minnar. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada babul faraid, bab tentang hukum warisan. Dan alhamdulillah kita telah membaca satu hadis dari hadis-hadis yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah dalam bab ini, yaitu hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang qawaid, ya. Qawaid na'am barakallahu fikum dalam warisan. Qaidah-qaidah ilmu waris na'am barakallahu fikum. Hampir keseluruhan dari pembahasan warisan diisyaratkan dalam hadis ini. Makanya Imam Ibnu Rajab alhamdulillah rahimahu ta'ala dalam Jami' Ulumul Hikam mensarah hadis ini na'am barakallahu fikum dengan sarah yang sangat rinci. Dan semua na'am barakallahu pembahasan warisan disebutkan di situ. Na'am barakallahu fikum. Khalifatullah marahmukum jangan porokolaf. Oleh karena itulah disebutkan oleh mu'alif rahimahu ta'ala di bagian pertama. Ya. Berkaitan dengan hukum-hukum na'am warakulaf ini seputar warisan. Nah, baru kemudian setelah itu ya, disebutkan hadis tentang tauris, ya, warisannya orang yang beda agama. Ya. Tauris itu ahli millatain. Ya. Na'am warakallahu, yaitu warisannya na'am orang-orang yang berbeda agama. Na'am warakallahu. Ya kan fitnah marahmukmu. Na'am. InsyaAllah kita bahas na'am warakallahu fikum pembahasan itu. Kali fitnah marahmukmu jalan warakallahu fikum. Dan sebelum kita lanjutkan pembahasannya, na'am, kita baca dulu hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Man hafdhal hadis فليقرأ. فعلا. ما شاء الله فارق الله فيك. خليفتن رحمة ورحمة مجان فارق الله فيكم. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas beberapa perkara. Yang pertama berkaitan dengan penyebutan ya al-furud al-muqaddarah fil Quran. Ya. Ada 6. Kemudian ditambah 1 hasil istihad sulusul faqih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita juga telah membahas tentang nah barakallahu fikum al-warisina wal warisat. Nah, barakallahu fikum. Al-warisuna minal zakar, minal rijal wal warisatu minan nisa. Khalifat Rahmah Rahmukum Syuhan Barakulahikum. Itu ya, dihafalkan semua ya. Nah, Barakulahikum. Kemudian, termasuk yang sudah kita sampaikan kemarin adalah Nah, Barakulahikum. Bahwasanya Ashabul Furud itu ada 9. 9 golongan ya. Ada 9 golongan. Dan telah kita sebutkan Nah, Barakulahikum. 2 di antara 9 itu. Yang pertama, na'am barakallahu fikum bintun au banat. Yang kedua adalah bintul ibn au banatul ibn. Ini ya. Anak perempuan atau anak-anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Na'am barakallahu fikum atau cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki. Gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Qul bismillah rahmakum. Dari situ, antum sudah bisa. Misalnya dikasih kasus gitu ya. Kalau yang baca kemarin ya, insya Allah sudah bisa menyelesaikan. Dites ya. Nah, warakallahu. Dites ya. Nah, warakallahu. Qali bait entah marah hukum syai'in barakallahu fikum. Yang sebelah kanan. Naam. Tum. Halik an bintin wa bintil ibn. Bintun dapat berapa? Bintun dapat berapa? Antum sudah baca belum? Kemarin. Nah, itu penting awal kalau. Ya, kemarin disebutkan bintun ya. Bintun itu yang pertama dia dapat separuh, ya. Ketika sendirian. Ya. Dapat 2/3 kalau ada bintun yang lainnya. Ya, dengan syarat na'amarakul tidak ada mu'asib. Ya. Yang itu ya. Na'amarakul. Nah, kalau ada mu'asib berarti dia dapat apa? Asofa kan itu ya. Kemudian banatul ibn atau bintul ibn dapat separuh, ya. Kalau dia sendirian, ya. Juga tidak ada na'amarakulah fikum asib, ya. Kemudian tidak ada na'amarakulah fikum farak waris yang lebih tinggi, ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian na'amarakulah fikum dapat 2/3 kalau dia bersama dengan bintul ibn yang lain, ya. Kalau dia ada apa? Ada temannya. Sama-sama cucu perempuan dari anak laki-laki. Halifatul rahmatullah. Kemudian tidak ada masib. Ya. Kemudian tidak ada fardul waris a'la minha. Kemudian dapat apa? Dapat 1/6. Kan itu ya? Kemarin ya? Masih ingat ya? Nah sekarang na'warakullahu wikum. Ada kasus. Ya. Telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris berupa bintun anak perempuan, kemudian bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, bintun dapat berapa? Bintun dapat berapa? 2/3 ya? Apa? 2/3? Atau separuh? Setengah. Dapat setengah. Alasannya apa? Karena apa? Sendirian ya. Nah, kemudian dia ada masif. Masif itu siapa kemarin? Saudaranya pintar Ahsan. Bintul ibn. Nah, warakallahu dapat apa? Loh, enggak dapat. Nah, warakallahu fikum. Ayo cepat dibaca lagi. Nah, warakallahu fikum. Baca lagi. Nyatoh kemarin. Nyatoh ya. Bintul ibn amarakallahu fikum. Ketika ada anak perempuan, ketika ada farak waris perempuan yang lebih tinggi dari dia mendapatkan warisan separuh. Bintul ibn dapat berapa? 2/3 nah warakallahu fikum. Coba dibaca lagi. Baca lagi ya. Tak bacakan ya. Catatan ana. Antum teliti catatannya. Nah, bintul ibn aw banatul ibn laha an nisfu in kana wahidatan ya. Diri. Nah, warakallahu fikum. Ma'atamil ma'asib. Ya. Bahwa ahuha. Au ibnu ammiha. Au ibnul ibn anzal minha. Ya. Ini taj iliha. Nah, warakulahumikum. Ya. Itu lagi. Nah. Walahunna sulusani. Ingkunna senataini fa'aksar. Ya. Mereka dapat apa? 2/3. Kalau jumlahnya 2 atau lebih. Nah, warakulahumikum. Nah. Ma'atamil ma'asib. Ya. Enggak ada masib. Ya. Walahu aulahunna as-sudus. Nih, ya. Walahu apa bukan walahu. Walaha aulahunna as-sudus, ya. Dia dapat 6 atau cucu perempuan yang banyak dapat amarakulafum 1/6 in kana ma'aha far ul unsa, faratul unsa a'la minha tarisu bin nisri. Jika ada farak perempuan yaitu yang lebih tinggi dari dia yang mewarisi dengan warisan 1/2. Nawarakallahu. Gitu ya. Ingkana ya walaha awlahunna at-ta'sib. Ingkana ma'aha al-ma'asib. Ya, dia atau mereka mendapatkan asoba kalau bersamanya ada masib wa mahjubatun aw mahjubat in kana ma'aha far'un dzakar a'la minha Naam, dan dia terhalang kalau ada far ya, waris yang laki-laki yang lebih tinggi dari dia. Atau naam barakallahu fikum, ada far unsa lebih dari satu. Nah, barakallahu fikum. Maka dia masuk. Gitu ya. Dicatat ya kemarin ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Khairin rahmarahmakum insyaallah barakallahu fikum. Berarti kalau kasus tadi gimana? Antum, nah barakallahu fikum. Bintun dapat berapa? Bintu ibnun dapat berapa? Kenapa tadi? Setengah. Kenapa? Sendirian. Yang kedua? Enggak ada. Ya ada ma'asif ya. Nah, yang kemudian bintul ibn dapat berapa? Dapat berapa? Bintul ibn dapat setengah. Jadi kasus itu ada ibnun, ada bintul, ada bintun, ada bintu ibn. Nah, warakallahu fikum. Berarti kalau bintun dapat separuh. Kalau bintul ibn dapat berapa? Setengah. Ya, coba yang lainnya. Awal. Antum. Bintun dapat berapa? Bintun ibn dapat berapa? Setengah juga. Nah, barakallahu fikum. Nah, di situ dalam kasus itu, nah, barakallahu fikum. Antum lihat kasusnya bintul ibn ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Mengerada ini ya. Dia, namun ketika ada, namun barakallahu bintun dapat separuh. Ya. Kan di situ bintun bintunnya ya. Dapat separuh kan? Berarti bintul ibn amarakallahu punya kasus berbeda. Kan itu ya. Punya kondisi yang berbeda. Kan gitu ya. Amarakallahu. Gitu ya. Coba antum perhatikan catatannya. Nah. Dia dapat separuh kalau sendirian. Ya sendirian ya. Enggak ada muasib. Ya. Enggak ada farak waris yang lebih tinggi. Lalu situ ada farak waris itu. Ya. Lebih tinggi. Bintun ya. Amarakallahu. Ya. Dan dia dapat dapat separuh bintunya tadi. Berarti bintul ibn dapat berapa? Seper? Seper? Ragu-ragu dia. Dapat berapa? Seper enam. Ya, enam. Coba lihat. Enam. Walaha awlahunna sudus. Dia sendiri atau beberapa orang bintul ibn amarakallahu fikum dapat seper enam. Ya. Naam. Inka nam'aha far'atul unsa. Far'atul unsa itu apa? Namar. Anak di atas ya. Namar kelab di atasnya. A'la minha. Yang lebih tinggi. Tarisu bin nisfi. Yang warisi dengan bagian separuh. Dengan far'atul unsa tadi apa? Rupanya apa? Bintun kan ya. Bintun. Warisannya berapa? Separuh kan ya. Berarti bintul ibn. Namar kelab ikum. Dapat seper enam. Ya, yeah, begitu ya. Nah. Dilanjut ya. Sering dilatih amor insya Allah nanti dimudah. Antum ya di apa di ini di murojaah lagi, ya yeah. Direnungi la raqlah. Kemudian yang ketiga min ashabil furud adalah al-um. Ya, yeah, al-um. Ibu. Ya. Yeah. Ibu. Khalifatun rahmarahmukum jan barakallahu fikum. Falaha sulusu. Falaha sulusu. Ma'adamil far'il waris. Dia mendapatkan sepertiga ketika enggak ada farak waris. Wa jam'in minal ikhwah. Dan sekumpulan saudara. Jadi ibu baru dapat sepertiga kalau tidak ada satu ya yeah, farak waris. Farak waris itu anaknya mayit. Anaknya mayit dan cucunya mayit yang mewarisi. Ya yeah, ya. Yeah. Contohkannya, farak waris ini. Anak khawatir amarakallahu istilah ini belum dipahami ya. Nah, amarakallahu. Apa sebetulnya? Enggak ada. Ya, sudah. Lepas. Jadi na'amarakum mayit ya. Mayit. Na'amarakulahikum. Ikhwali fitbah marakumu. Apa nih ya? Mayit ya. Yang ke atas. Ini namanya asal. Ibu. Bapak. Namanya asal namanya. Ini namanya asal. Aslun. Nah, gitu ya. Yang ke bawah. Na'amarakulahikum. Ibnun, bintun, namanya Far'un. Ya, huru. Ya, la'arakulahikum. Nah, tidak semua asal mewarisi, ahli waris. Demikian pula, tidak semua far' ahli waris. La'arakulahikum. Ada yang makanya yang berpengaruh di sini, itu far'ul waris, far' yang mewarisi. Nah, far yang mewaris itu na'amarakallahu fikum, ya. Yeah. Dari mayit, ya, yeah, langsung ibnun bintun. Termasuk far itu na'amarakallahu fikum, misalnya ini punya anak gitu ya. Ibnun, ya, yeah, bintun. Ini juga far, far waris. Ya, yeah. Kalau ini juga misalnya punya anak. Ya. Yeah. Ibnun bintun, ini juga far waris. Na'amarakallahu fikum. Ini juga punya anak dari jalur lari semuanya. Set. Nanti kalau sudah jalur perempuan, sudah berhenti. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, ini punya anak gitu ya. Ibnun, ya. Yeah. Bintun gitu ya. Yeah. Ini namanya Farah, tapi ghairu waris. Paham ya? Ini, gak waris sih. Gak waris sih, gitu ya. Ini juga demikian. Misalnya, ibnun, bintun gitu ya. Nah, ini juga gak waris sih, gak waris. Kalau sudah dari jalur perempuan enggak? Wis mari. Na'warakulahikum. Jadi yang far' waris itu dari jalur laki-laki. Na'warakulah. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Yeah. Ini dari jalur laki. Anak ya. Yeah. Punya anak. Baik cucu. Cucu laki-laki dan cucu perempuan. Far' waris. Ya. Yeah. Cucunya laki punya anak. Cicit berarti. Cicit laki, cicit perempuan. Ahli waris. Namanya far' waris namanya. Paham ya. Yeah. Tapi kalau sudah jalur perempuan sudah berhenti. Sampai sini saja. Namanya Far'un Mughairu Waris. Jelas ya? Paham ini ya? Ikhwan fillah rahimakum jami'an barakallahu fikum. Nah, sekarang ikhwan fillah rahimakum, yang kit yang nama orang kalau yang kita bahas ini, asal namanya ibu. Ya. Ibu. Ibunya si mayit. Berarti mayit ini nama orang kalau ketika mati meninggalkan ibu. Ya, nama orang kalau fikum. Ikhwan fillah rahimakum jami'an barakallahu fikum. Lah, dia dapat sepertiga. Lahas sulus, ya. Ma'adamil far'il waris. Ya, ini gak anu. Na'amarakallahu. Ya, gak punya anak. Ya. Gak punya cucu. Ya, na'amarakallahu. Gak punya na'amarakallahu. Cicit. Ya, na'amarakallahu. Ya. Misalnya kalau dia punya cucu dari anak perempuan bagaimana? Gak masuk. Karena dia far'un ghairu waris. Saya. Jadi na'amarakallahu fikum misalnya halik. Ya. Halik an umin. Ya. Ya. Wa ibnin. Nih. Ibu dapat sepertiga apa enggak? Dapat sepertiga enggak? Enggak dapat. Tidak dapat sepertiga. Na'amarakallahu. Dapat sepertiga nanti. Sepertiga. Ini asofa. Gitu ya. Ikhwan fillah rahimakumullah mukmin. Ya. Lanjut. Sebentar dulu. Na'amarakallahu fikum. Ya kali bintang rahmah mujian para kelafikum. Wajam on minal ikhwa. Jadi na'amara kelafikum. Ibu juga dapat separuh. Apa yang separuh? Sepertiga na'amara kelafikum. Di samping tidak ada far' waris. Yeah. Dia juga tidak ada sekumpulan saudara. Saudara itu berarti na'amara mayit ya. Na'amara kelafikum. Yeah. Ini na'amara kelafikum. Dari bapak ibu ini na'amara kelafikum. Menurunkan ini ya. Lah, dia punya saudara, ahun. Ya. Yeah. Atau na'amarakallahu fikum ukhtun. Ke samping ya, na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Kalau seperti ini na'am sama-sama bapak, ibu, na'amarakallahu fikum, maka na'amarakallahu fikum namanya ahun sakik utun sakikoh kan ya. Yeah. Saudara dan saudari sekandung. Misalnya bapaknya nikah lagi. Ya, yeah. Sama orang lain dia ya na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Dia punya anak. Namanya juga ahun. Nah, warahmatullahi wabarakatuh ya. Namanya akun di up. Ya. Ibunya nikah lagi, ya, nikah lagi misalnya Amarokloof. Kan enggak menutup kemungkinan nih. Namarokloofikum. Ya. Kemudian Amarokloofik dia punya anak namanya Akhun itu, namanya Akhun Lium. Paham ya? Dari mayit Namarokloofik. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ketika ibu ini mendapatkan sepertiga, itu syaratnya itu tidak ada sejumlah saudara. Baik saudara si ibu, saudara sekandung atau saudara sebapak enggak ada. Atau Amarokloofik ada. Iya. 10 saudara sekandung masuk. Dia enggak dapat sepertiga. Atau ada 20 saudara seibu. Nah, juga enggak bisa. Nah, enggak dapat sepertiga. Kenapa? Ada sumpulan saudara. Paham ya? Sampai sini paham? Nah, Amarokloofik. Jadi di sini antum bisa langsung Amarokloofik. Misalnya, Halik an Umin. Ya, Umin. Ya. Dan 3 saudara. Ya. Kof itu saudara sekandung. Ya, Nawarakulahikum. Maka ibu di sini tidak dapat sepertiga. Kenapa? Ada 3 kof, ada 3 saudara sekandung. Gitu ya. Nawarakulah dapat 1/6. Ya, ini dapat asofa. Begitu ya. Ya kali bin rahmah mukmujuan barakulahikum. Lanjut. Naam. Walhasudus. Ya. Yeah. Walhasudus. Ibu dapat 1/6. Ini ya. Ikhwan rahimah rahimakumullah barakallahu fikum. Ma'awujudi far'il waris. Ma'awujudi far'il waris. Awujudi jam'in mil ikhwah. Ya. Yeah. Walhasudus dan ibu dapat 1/6. Ya. Yeah. Bersamaan dengan adanya far'il waris. Lah ini nanti. Far'il waris ya. Nawarakallahu fikum atau jam'un minal ikhwah. Ini nawar contohnya ini. Maka ibu dapat 1/6. Ya. Jadi ibu itu bagiannya antara 1/3 dan 1/6. Gitu ya. Cara gampangnya ya, 1/3 dan 1/6. Itu yang mansus dalam Al-Qur'an. Ya, mansus dalam Al-Qur'an antara 1/3 dan 1/6 nawarakallahu fikum. Cuman gampang titenane. Titenane gampang nawarakallahu fikum. Ya. Engkau ini kapan gak ada anak, ya. Gak ada sekumpulan saudara dapat 1/3. Tapi kalau ada anak, atau dalam sekumpulan saudara dapat 1/6. Begitu ya. Paham ya? Ya kan di fitnah marah mukmujuan para kelafik. Sampai sini lah. Paham ya? Ya kan di fitnah marah mukmujuan para kelafik. Berikutnya. Walhasulul baqi. Dan ibu dapat 1/3 dari sisa. Nah, wala sulusul baqi ala qul jumhur, menurut pendapat jumhur fil ghorrawain. Ya, dalam kasus ghorrawain. Apa itu ghorrawain? Ghorrawain itu punya banyak istilah sin amar, punya banyak nama, punya banyak julukan amar kalau. Ya. Ya kali bitnu dikatakan ghorrawain itu nisbatun ilal kaukabil aghor. Ya, dinisbatkan kepada apa? Bintang kejora. Bintang yang nyalanya paling itu, paling apa? Paling terang. Lishtihari hima. Himas adil faraid. Ya, karena masyurnya permasalahan ini dalam apa? Dalam masalah faraid. Khadifit rahmah rahmukum. Ya. Terus apa itu warawain? Warawain itu na'am warakulahfikum. Ya, khadifit rahmah rahmukum. Jangan warakulahfikum. Yang pertama, kasusnya. Yang pertama kasusnya adalah di Jabus. Sini aja ya. Yang pertama kasusnya adalah Zawj Ab. Ya. Zawj Ab. Namar Klawik. Ya. Khalifat entah mana mukmujuan para Klawik. Ya. Yang kedua, Zawja. Ya. Ab. Namar Klawik. Ya. Zawja Ab. Ya. Gitu ya. Ya khalifat entah marah mukmujuan para kalafik. Nah, di sini amara kalafikum terkait masalah ini khilaf di kalangan para ulama ada 3 pendapat. Nah, amara kalafik. Ya, pendapat yang pertama pendapat adamul ghorawain. Ya, pendapatnya Ibnu Abbas. Nah, amara kalafikum. Jadi kalau enggak pakai ghorawain ya, nah amara kalafikum. Ya, sebagaimana asal bagiannya ibu nah amara dalam Al-Qur'an. Nah, amara kalafikum. In amara kalafikum dalam kasus yang pertama, Terus dapat separuh. Nah, dapat separuh. Nah, barakallahu fikum. Om dapat sepertiga. Ya. Ab dapat asoba. Kan itu ya. Asal masalah. Apa? 6. Nah, barakallahu fikum. Ini 3. Ini 2. Ini 1. Ya. Asal masalah 6. Nanti. Kok ada asal masalah? Gampang. Boy. Kita jelaskan dulu. Nah, barakallahu fikum. Lah, ini Indah Ibn Abbas seperti ini. Berarti kalau dia dapat asalnya bagiannya sepertiga, itu dia dapat 2 sementara bapak dapat 1. Ya. Yeah. Bapak lanang, nawaraqlam, dapat 1 nawaraqlam. Ya. Yeah. Khalid bin rahmatullah. Yang kasih yang kedua, zaujah nawaraqlam ab, ini 1/4 karena tidak ada anak, kemudian ini dapat 1/3 ini asoba. Kan gitu ya? Asoba nawaraqlam. Nih, asal masalah 12. Nawaraqallahu fikum. Ini nawaraqallahu fikum 3 4 ini 5. Ini asalnya seperti ini. Ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nawaraqallahu fikum. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jumhur, nggih. Karena dia berpatokan pada apa? Kaidah bahwasanya laki-laki dengan perempuan ketika gabung, itu laki-laki mesti harus lebih banyak. Paling enggak harus 2 kali lipat daripada perempuan. Coba anak laki anak perempuan. Kalau gabung berapa? Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Saudara, saudara laki saudara perempuan gabung. Saudara laki dapat 2, saudara perempuan dapat 1. Jadi bapak ibu laki perempuan masa ibunya dapat 2, bapaknya dapat 1. Balik ini namarakallahu fikum. Ya. Demikian pula ini. Nggih, ibu bapak namarakallahu fikum. Nggih, ibu memang lebih sedikit tapi enggak 2 kali lipat namarakallahu fikum. Ya, yeah. Makanya namarakallahu fikum jumhur namarakallahu fikum mengusung pendapat ghurrawain ini namarakallahu. Nah, dalam pembagian ghurrawain itu namarakallahu fikum buahnya enggak seperti ini. Ya. Yeah. Jadi zaujah yang namarakallahu fikum, zauj sini ya, dapat apa? Separuh, 1/3 dan asbah kan ya. Nah, dalam kasus ghurrawain ini dikasih 1/3 sisa. Jadi misalnya ini kan 6 ya, asal masalah 6 ya. 6 dikali 1/2 sama dengan 3. Sisanya 3. Kan itu ya? Nawarakallahu fikum. Sisanya 3. Nawarakallahu fikum. Kemudian amarakallahu ibu dikasih sisanya 1/3 dari sisa. 1/3 dari sisa. Nih, 1/3 dari ini nah. 1/3 berapa? 1. Yang 2 berapa? Yang sisanya berapa? 2, Bapak. Loh, berarti amarakallahu gini pas sesuai dengan apa? Dan kaidah laki perempuan kalau gabung laki dapat 2 kali lipat, perempuan dapat 1, kan gitu ya, namarakallahu fikum. Demikian pula ini. Ya. Ini pun demikian, namarakallahu fikum. Ini langsung namarakallahu, enggak dikasih jatahnya. Nanti, jatahnya nanti. Zaujah dapat 1/4, ya kan gitu ya, namarakallahu fikum. Langsung, asal masalah 4. Wah, asal masalah 4, zaujah dapat 1. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 3. 3. Seret, gitu ya, namarakallahu fikum. Ibu dapat 1/3 sisa. 1/3 dari sisa ini. Nawarakallahu fikum. Yeah. 1/3 dari sisa berapa? 1. Bapak 2 lah. Nawarakallahu fikum. Jadi pas kalau gitu. Nawarakallahu fikum. Ini pendapat yang jumhur. Nawarakallahu fikum. Jadi dalam kasus ini. Nawarakallahu fikum. Ibu dapat 1/3 sisa. 1/3 dari sisa. Maksudnya nawarakallahu fikum. Nah, pendapatnya Ibnu Sirin beda. Musyirin amarakallahu berpendapat beda. Dalam kasus yang pertama ini dia mengikuti jumhur. Namarakallahu fikum. Ya, mengikuti jumhur. Dalam kasus yang kedua dia mengikuti Ibnu Abbas. Gabung gitu namar. Kan kalau ini kan ketara banget ya namarakallahu fikum bapak dapat 1 ibu dapat 2. Ketara banget lah namarakallahu fikum. Tapi kalau yang kedua kan bapak sudah lebih banyak. Ya sudah namarakallahu fikum. Dibiarkan saja seperti itu. Dapat Ibnu Sirin, Allah Alam Salam. Jadi al-qur'an, amarakallahu fikum. Ibu, ya, inda kol jumhur, amarakallahu fikum, mendapat 1/3 dari sisa. Ya. Sulusul bagi itu, 1/3 dari sisa. Caranya seperti tadi, ngitungnya ya, amarakallahu fikum. Ya, khalifat, entah, marahmakum, syaitan, amarakallahu fikum. Nah, selesai ya. Kemudian yang keempat. Ditulis saja dulu namarakallahu fikum ya. Mudah-mudahan nanti ke depan antum apa? Lewat enggak asing. antum tulis amarakallahu sambil nanti diwurusan amarakallahu fikum. Ini kita bikin yang semudah mungkin amarakallahu semudah mungkin. Ikhwan fillah rahimakumullah kemudian barakallahu fikum untuk kemudian diwurusan nanti nanti sambil si apa misalnya ada waktu sedikit-sedikit dites ngetes. Coba di tesnya ya amarakallahu. Kan kita sudah punya sudah tahu apa amarakallahu fikum. Bintun, pintu ibu gitu ya. Coba dihitung. Digabung semua dalam satu masalah. Halik an umin. Nah gitu ya. Waduh lah, habis ini. Itunya. Ya. Ya. Halik an umin. Umin. Bintin. Ya. Bintu ibn. Nah, awara kelawim. Sudah ada kan? Habis nawar. Ya. Halik an umin bintin bintu ibn. Gitu. Nah, silakan dikerjakan nanti ya. Apa ngaku-ngaku gitu sambil antum baca-baca lagi yang apa yang saya sampaikan tadi. Nah, warakallahu fikum. Kira-kira ibu dapat berapa? Bintun dapat berapa? Bintu ibn dapat berapa? Gitu ya. Nah, warakallahu fikum. Ya. Bisa besok disetorkan sama saya nomor hasilnya ya. Nah, warakallahu fikum. Itu ya. Yang keempat, nawarakallahu fikum. Al-ab. Ab. Nawarakallahu fikum. Ini cuma apa juga termasuk aslun ya. Aslul waris. Nawarakallahu fikum. Al-abu lahu sudus. Bapak itu mendapatkan 1/6. Ma'awujudil far'il waris. Ketika ada far' waris. Far' waris sudah paham ya tadi ya. Nah, warakallahu fikum. Ya. Khalifat rahmatullahi kemujuan warakallahu fikum. Ma'awujudil far'il waris. Zakaron kana au unsa. Nah, warakallahu fikum. Nah. Walahu. As-sudus ma'al baqi. Walau as-sudus ma'al baqi. In kana ma'ahu far'atul unsa ma'wujudil baqi. Naam. Mawujudil baqi ba'da ashabil furud. Ba'da ashabil furud. Walahu at-ta'sifu bin nafsi ma'adamil far'il waris. Nah, warakallahu. Jadi ada tiga ya, tiga kondisi ya. Nah, warakallahu. Ya, di sini kemudian antum bisa itu di tes dulu, ya. Kasusnya abun, ya. Sama ibnun sama bintun kan itu ya. Nah, gitu ya. Nah, warakallahu. Ya, maka abun di sini dapat berapa? 1/6. Ya. Ini dapat asoba. Asoba bilwiri. Ibnu dan bintun kan ya. Berarti na'amurakullahu fikum. Yang kedua. Kasus yang kedua. Nah. Dia dapat na'amurakullahu fikum. Ya. Sudus 1/6. Dan baki. Na'amurakullahu fikum. Misalnya na'amurakullahu fikum. Abun. Abun. Na'amurakullahu fikum. Ya. Ya. Sama bintun. Na'amurakullahu fikum. Abun. Sama bintun. Na'amurakullahu fikum. Ya. Kalau bintun barakallahu fikum. Abun dapat 1/6. Ya. Karena apa? Ada far' warisnya. Bintun. Ya. Bintun dapat 1/2. Kan ya sendirian. Kan itu ya. Sudah dah. Na'amurakullahu fikum. Ini seputar dari yang sudah kita sampaikan aja. Nah. Di sini. Rahimakumullah. masih ada sisanya. Atau masalah 6 ya. Ini 1, ini 3. Sisa berapa? Sisa berapa? 1 sama 3? Iya, 2. Masih ada 2. Nah, ini dikasih samakan sisa apa ditambahkan ke abun. Berarti asudus ma'al baqi. Paham ya? Na warakallahu fikum. Kemudian kemudian warakallahu fikum yang ketiga. Na warakallahu fikum. Abun. Iya. Yeah. Sama na warakallahu fikum misalnya umun misalnya. Oh. Abun sama umun. Gitu ya. Sekali fitnah kemudian warakallahu fikum. Abun dapat berapa? Dapat berapa? Sepernam? Enggak, enggak ada farq waris kok. Nawarakallahu fikum. Lah, kan? Ini enggak farq ini. Nawarakallahu fikum. Iya. Enam. Dapat berapa? Dapat asoba. Kan itu ya? Asoba. Ini dapat sepertiga. Lu kok bisa sepertiga? Coba antum. Ibu dapat sepertiga ketika apa? Ada mufar il waris. Ada jam'un nal ikhwah. Lah, dalam kasus ini enggak ada. Berarti pas ibu dapat sepertiga, abun dapat asobah. Nah, warakallahu. Paham ya? Paham? Nah. Ya, yeah. Gampang kan? Gampang. Nah, warakallahu. Ya. Yeah. Jadi 3 kasus ya. Nah, warakallahu. Nah, ini juga nah, warakallahu. Antum bisa tambahkan di situ. Ya. Yeah. Tambahkan di situ. Antum sudah punya na'am bintun. Ya. Yeah. Maklumat tentang bintun. Bintul ibn. Ibu. Bapak. Nah, warakallahu. Sekarang antum tambahkan di sini. Nah, bapak. Ada abun, umun, bintun, ibnun. Ya, bintun, ibn. Na'amaraqlawfikum. Berapa? Na'amaraqlawfikum. Bagian masing-masingnya. Na'amaraqlawfikum. Gitu ya. Lanjut. Yang kelima. Al-jiddah wal-jiddat. Awil-jiddat. Jiddah itu nenek ya. Ya, kasus ini ya. Na'amaraqlawfikum. Tak kasih gambarannya. Mayit. Nam. Ya, punya ibu. Alhamdulillah sudah selesai kita itu ya. Punya bapak. Pak, alhamdulillah sudah. Nawarakallahu. Ya. Sekarang yang dibahas adalah nenek. Nenek berarti bisa. Nawarakallahu. Ibunya ibu. Kan nenek juga ya. Umul um. Nawarakallahu. Namanya nek. Nenek, nawarakloh. Nenek dari pihak ibu. Sekarang ini. Ini juga nawarakloh. Umul ab. Ya. Yeah. Nenek dari pihak bapak. Kan gitu ya. Nawarakloh. Ya, kalau dipikir rahmah rahmah kemujuan warakloh fikum. Ya. Yeah. Ke atas juga disebut nenek juga. Um. Um. Umul um. Juga nenek. Kan gitu ya. Tapi kalau istilahnya kita nawarakloh fikum. Buyut. Kan itu ya. Tapi dalam bab ini nenek masuk pembahasannya jiddah nawarakallahu ya. Ini juga nawarakallahu fikum. Om, umul ab. Ya, om, umul ab nawarakallahu. Ini juga nenek. Naam. Misalnya ini punya bapak ya. Bapak nawarakallahu fikum. Bre. Abul ab, kakek kan ya. Bapaknya punya ibu. Ya, punya ibu ya. Ya, ibu. Om Abil Ab juga nenek namanya ya, nawarakallahu fikum. Ya. Yeah. Jadi ada Om, Umil Om, Om, Umil Ab, Om Abil Ab. Ya, yeah. Semuanya nenek, nawarakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah wa rahmatullahi wa barakatuh fikum. Naam. Jadi sini laha atau laha aulahunna. Laha aulahunna. Ini kenapa kita sebutkan ini dulu amor? Karena ucapan kita amal laha awlahunna ini mengharuskan kita harus mengetahui tentang ya nenek-nenek yang mewarisi. Karena nenek itu namarakallahu fikum jumlahnya 1 atau lebih. Namarakallahu fikum warisnya cuma 1. Ya, 1/6. Ya, 1/6 saja. Namarakallahu. Ya. Laha awlahunna sudus. Ya. Malam yakun ma'aha au ma'ahunna. Malam yakun ma'aha au ma'ahunna al-ummu. Awal jiddah akrab minha au minhunna. Nah, warakallahu. au citta aqrab minha au minhunna. Ya qalib itu rahmahukum jalan barak. Jadi in amarakulafikum kayak seperti ini ya. Misalnya halik an umil ya. Nah amarakulafikum. Maka ini langsung dapat 1/6. Kan itu ya. Yang ditinggalkan ini sesuai dengan amarakulaf. Atau amarakulafikum. Atau halik an umil ab. Ya, dapat 1/6. Ini berarti enggak ada, ini enggak ada. Kan ya? Namarakallahu fikum. Satu orang 1/6. Atau abil ab. Ya, juga dapat 1/6. Ya kan? Sama namarakallahu. Masing-masingnya namarakallahu dapat 1/6. Nih, kalau ini ada, yang lain enggak ada. Namarakallahu. Atau ini ada, yang lain enggak ada. Ini ada, yang lain enggak ada. Kan gitu ya? Dapat 1/6. Sekarang kalau ada semua, nawarakulawikum. Ada semua. Ada umil ada masih hidup. Umil ab juga masih hidup. Nawarakulawikum. Abil ab masih hidup semuanya. Maka 3 orang ini nawarakulawikum dapat 1/6. Paham ya? Makanya kita katakan nawarakulawikum. Ya. Laha awlahuna. Itu maksudnya ini. Nawarakulawikum. Kalau ini. Ya. Ini namarakulahikum hidup semua. Ya. Maka namarakulahikum mereka dapat 1/6 dibagi rata. Paham ya? Ikhwanifidin rahmarahmukum juhain barakulahikum. Nah. Sampai sini namarakulahikum. Ya. Hadha inda al-imami Ahmad rahimahullah. Nah. Jadi yang mewarisi dari kalangan nenek 3. 1, 2, 3. Namarakulahikum. Beda dengan zahiri ya. Kemarin yang saya sebutkan. Cuma ini tok. Misalnya kalau ada ini dan ini enggak dapat. Ya, cuma dapat yang dapat umil saja. 6. Demikian pula amar qalafikum indal malikiyah, ya. 6. Di mana mereka amar qalaf mewarisi cuma 2 nenek saja. Umil dan umil ab. Amar qalafikum. Ya. Kali witnah makmum. Ini enggak dapat. Ya. Inda imami Ahmad namarakallahu dapat semuanya. Namarakallahu fikum. Paham ya? Paham ya? Namarakallahu. Khalifatun rahmarakumullah. Dibahas namarakallahu dalam bab ini namarakumullah ketika ada seorang perempuan yang punya 2 status. Ya. Yeah. Dibahas ya. Yeah. Jika seorang nenek namarakallahu fikum, 1 orang nenek tapi punya 2 status. Ya, kita kan tahu bahwa kalau ada 3 nenek, orangnya kan 3. Nawarakulahikum. Ya, orangnya 3. Nawarakulahikum. Maka semua 3-3-nya dapat 1/6 bagi rata. Berarti masing-masing dapat nawarakulahikum 6. Sepertiga dari 1/6. 1/6 itu dibagi 1/3. Kan ini ya, masing-masing dapat itu. Kan itu ya. Gitu ya, namarakulahikum. Tapi ada kasus namarakulahikum. 1 orang nenek punya 2 status. Ya, di samping dia namarakulahikum. Sebagai namarakulahikum, umil juga bisa sebagai umil ab. Namarakulahikum. Ya. Nah, ketika dia punya 2 status ini, namarakulahikum dari 1/6 ini dia dapat 2 bagian. Ya, namarakulahikum. Seperti ya, namarakulahikum. Contoh saja. Ya. Ini karena disebutkan ya dalam ilmu faraid ya. Termasuk lataif. Pernak-pernik nawarakallahu dalam warisan. Ya. Ada 2 orang nenek namanya Laila. Ya. Laila ya namanya. Nah, satunya Salma nawarakallahu. Sekali bintah hukum. Lah, Laila ini punya anak perempuan 2. Perempuan ya. Ya bintun, nih ya. Bintun. Ini punya anak laki-laki. Nawarakallahu fikum. Ya, ibnun. Kan itu ya. Kemudian, ya. Anaknya Salma dengan anaknya Laila yang 1 nikah. Ya, kan ya. Gitu ya, nawarakallahu fikum. Dapat, ya. Anak nawarakallahu fikum Ahmad misalnya. Ya, ibnun. Nah, gitu. Ini ibnun aja nawarakallahu fikum. Ya. Kemudian amarakulahikum, satunya sama nikah sama orang lain amarakulahikum. Ya. sama orang lain ya, na'amarakallahu fikum, orang lain, rajulullah. Ya, punya anak perempuan. Na'amarakallahu fikum, bintun. Nah, bintun. Nah, gitu ya. Gitu. Ibu dan bintun. Nah, akhirnya na'amarakallahu ini dan ini menikah. Nikah, punya anak. Na'amarakallahu mayit. Nah. Anaknya mayit, na'amarakallahu. Gitu ya. Gitu ya. Maka dalam bab ini ya, Laila di sini na'amarakallahu statusnya. Ya. Yeah. Umil um. Ya. Yeah. Juga Laila ini umil ab. Jenis kelamin pada mayit. Na'amarakallahu. Ya. Yeah. Sementara Salma dia adalah abil ab. Gitu ya. Maka di sini Laila dan Salma dapat 1/6. Hanya saja na'amarakallahu Laila dapat 2 bagian dari 1/6. Ya. Yeah. Sementara Salma dapat 1 bagian dari 1/6. Paham ya? Gitu ya? Wallahualam bishawab. Lanjut. Na'amarakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Lah, nenek ini na'amarakallahu fikum mewarisi dengan warisan itu. Syaratnya, enggak ada ibu. Kalau ada ibu, sudah. Na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Maka dia gugur. Ya. Yeah. Gugur sakot na'amarakallahu fikum. Atau tidak ada nenek yang lebih dekat dengan mayit. Misalnya na'amarakallahu fikum. Halik an umil um. Ya. Yeah. Ada umul um. Ada umul um. Ya. Yeah. Maka umil um enggak dapat. Paham ya? Ya kan bismillah marahmukum syaitan barakallahu. Selanjutnya. Masih ada 6 menit ya. Al-Jaddu. Al-Jaddu. Wawakal ab. Al-Jaddu wawakal ab. Kakek itu sama seperti bapak. Bapak tadi dapat apa? 1. Dapat 1/6. Kalau ada waris ya. Na'amarakallahu atau dapat na'amarakallahu fikum ya 1/6 dan sisa kalau ada ahli waris perempuan dan masih ada sisa na'amarakallahu fikum. Na'amarakallahu fikum dan yang ketiga dapat asofa kan itu ya demikian pula kakek sama seperti asofa na'amarakallahu ya kalau dibintah marahmukum syaitan barakallahu nah dan ini ala itlaq ya. Selama tidak ada bapak atau tidak ada kakek yang lebih rendah daripada dirinya. Ya, kakek yang lebih dekat dengan si mayit daripada dirinya. Qalibatullahi rahmukum syaitan barakallahu fikum. Ya. Baik dalam kasus dia bersama na'amarakallahu fikum selain ikhwah mil ab wa ikhwah mil um wa ab na'amarakallahu fikum atau bersama yang lainnya, maka dia posisinya seperti bapak. Na'amarakallahu fikum. Khalifatun rahmah rahmukum syaitan barakallahu. Hadza qaul Abi Bakar As-Siddiq dan 16 orang sahabat selain beliau. Nah, dan ini sesuai dengan na'amarakallahu fikum sesuai dengan nusus nas-nas yang banyak yang di mana ya khalifatun rahmukum kakek itu diitlakan seperti bapak seperti na'amarakallahu fikum sabda Nabi alaihi wasallam ya. Yeah. Yang menyatakan wuli dari Lailan fasammaituhu bismi abi. Rasulullah SAW mengatakan abi na'amarakallahu fikum. Ibrahim, pada Nabi Ibrahim adalah kakeknya Rasul alaihi wasallam jauh ya. Yeah. Kakek jauh sekali na'amarakallahu fikum. Berapa generasi itu sampai pada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW mengatakan ya yeah, abi. Naam. Khalifat rahmukum. Sehingga na'amarakallahu fikum hukumnya sama seperti na'amarakallahu fikum bapak. Yeah. Jadi kalau bapak menghalangi saudara, maka kakek pun demikian. Na'amarakallahu fikum. Yeah. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain, dan ini pendapatnya jumhur. Buasanya na'amarakallahu fikum. Yeah. Kakek seperti bapak kecuali bersama dengan ikhwah. Ya, kakek seperti bapak kecuali dengan bersama dengan ikhwah ya, baik ikhwah sakik atau ikhwah li'ab. Ya, khalifatun rahmah rahmukum jami'an barakallahu. Wasahih yang pertama. Na'am barakallahu fikum. Pendapat yang pertama. Ya khalifatun rahmatullah. Dan ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di dalam tafsir. Dan juga ditegaskan dengan na'am. Cukup tegas na'am barakallahu fikum. Dalam kitab ini na'am barakallahu fikum. Yaitu kitab Fathul Jalal Ikram. Demikian pula na'am barakallahu fikum. Pendapatnya na'am barakallahu fikum. Lasna ta'imah. Ngeh bahwasanya. Al-jad kal'ab. Nih. Jad itu seperti. Bapak. Inda adamil ab wa adami aljad akrob minhu. Nah, warakallahu. Begitu ya. Tinggal antum nanti. Nah, warakallahu fikum. Lihat. Apa bagiannya bapak tadi apa. Nah, warakallahu fikum. Khalifatun rahmatullahi wabarakatuh. Nah, warakallahu fikum. Nah, hanya saja. Kakek ini tidak dimasukkan dalam kasus gorowain. Kalau bapak kan kasus gorowain ya. Nah, warakallahu fikum. Ya, idal syumur na'am warakallahu fikum. Kakek tidak. Na'am warakallahu fikum. Ya khalifatun rahmatullahi wabarakatuh. Nah, al-jad wa wakal ab ma'adamil ab. Ya. Kakek itu sama seperti bapak ketika tidak ada bapak. Illa fi tawrisihi ma'al ikhwah. Mil abawaini au minal ab. Fa fiha khilaf. Na'am warakallahu fikum. Kecuali pada warisannya kakek bersama dengan saudara, baik saudara-saudara sekandung atau saudara bapak, maka padanya ada khilaf. Ba'dhum qalu al-ikhwah la yarithuna ma'ahu. Nih, sebagian mereka mengatakan ikhwah itu tidak mewarisi bersama kakek. Wa hum yaj'aluna al-jad dakal ab mutlaqan, mereka menjadikan kakek seperti bapak secara mutlak. Wa ba'dhum qalu, dan sebagian mereka mengatakan al ikhwa yarithuna al jad wa qaul jumhur. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Na'am warakallahu fikum. Dan terkait dengan tawrisuhum al ikhwa ya tafasil, banyak perinciannya. Na'am warakallahu fikum. Di apa disebutkan dalam pembahasan tersendiri. Ya. Yeah. Berikutnya. Masih ada 3 menit. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketujuh. Syakikotun. Au syakikot. Syakikot itu berarti uhtun syakikot. Saudara. Sekandung atau saudari, atau saudari, bukan saudara, saudari sekandung atau saudari saudari sekandung, ya. Walahan nisfu, walahan nisfu ingkanat wahidatan, ingkanat wahidatan. Ma'adamil mu'asib wa far'il waris wa aslil waris. Ketika tidak ada mu'asib, tidak ada far'ul waris, ya, dan tidak ada aslil waris minadzukur. Minadzukur. Kalau ibu enggak. Na'am warakallahu fikum. Aslil waris minadzukur. Ditulis saja dulu na'am warakallahu fikum. Nanti sambil di itu di apa direnungi ya, dibaca-baca lagi. Nah. Jadi saudari sekandung atau saudari-saudari sekandung itu mendapatkan separuh jika dia sendirian ya, dan tidak ada bersamanya mu'asib, tidak pula aslul far'ul waris ya. Itu anaknya si mayit ya na'am warakallahu fikum, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian aslul waris minat dzukur, ya. Yeah. Dari kalangan laki-laki, asal waris. Dari kalangan laki-laki, bapak, kakek, kakek, apa bapaknya kakek, bapak bapaknya kakek itu masuk nama warakul. Ya, yeah. Itu asal waris minat dzukur. Kalau betul rahmat Allah mukjizat warakul. Walahas sulusani. Dan saudari sekandung mendapatkan 2/3. Ingkun nasnataini fa aksar. Kalau mereka 2 orang atau lebih. Ma'adamil ma'asib. Fa'il waris. Fa'asil waris. Nazukur. Ya. Ketika tidak ada ma'asib. Tidak ada far waris. Tidak ada asul waris. Nazukur. Na'amara'kulawik. Saya. Walaha awlahunna ta'sib. Dia atau mereka. Saudari-saudari sekandung. Mendapatkan asobah. Ingkana ma'aha aw ma'ahunna al-ma'asib wa huwa ahuha atau ahuhunna. Na'am warakallahu. Jika bersamanya ada atau bersama mereka ada ma'asib dan dia adalah saudaranya. Itu kalau saudara-saudara sekandung berarti saudara sekandung. Ada saudara sekandung. Na'am warakallahu. Maka dia dapat asobah. Namanya asobah bil wairinan. Wa mahjubatun au mahjubat. Dan dia namaraqlau fikum. Satu lagi kurang. Ini kurang ya. Dan namaraqlau fikum. Walaha asobatun ma'a. Ma'al ghairi. Wala ta'sib. Ma'al ghairi. Ingka nama aha furu alwaris far alwaris unsa faratul unsa ma'amurakulafi. Ya, ini yang berikutnya ya. Nah, dia dapat asobah. Ya, bila ghairi kalau dia bersama dengan saudaranya. Nah, dan mendapat asobah ma'al ghairi kalau dia bersama dengan far waris unsa. Farak waris unsa. Misalnya amhalik an bintin wa uhtin. Na'awarakulahikum. Maka bintun dapat separuh. Uhtin dapat asobah. Asobah apa? Ma'al wairi. Gitu ya. Na'awarakulahikum. Kemudian amhalakulahikum. Mahjubatun au mahjubat. Dia terhalang. Atau mereka terhalang. Ingkana ma'aha. Au ma'ahunna. Ingkana ma'aha au ma'ahunna. Al-far'ul waris. Minaz zukur. Ya. Al-far'ul waris minaz zukur. Wa asul waris minaz zukur. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terhalang namun enggak dapat warisan kalau ada farul waris minaz zukur. Nah. Misalnya halik an uhtin au akhwat ya wa ibnin khalas na'am warakallah uhtin gugur. Ya. Langsung harta diambil sama ibnun semuanya. Na'am warakallah. Ya. Kharibit rahmahumukum jazakallahu barakallah. Atau na'am warakallahu fikum halik an uhtin au akhwat na'warakallahu fikum ya bersama dengan abun kan asal waris ya asal waris nazukur na'warakallahu fikum maka na'warakallahu fikum uhtun gugur na'warakallahu atau akhwat gugur ya yeah. Harta semuanya diambil sama bapak na'warakallahu fikum qalibit rahmahumukum jazakallahu barakallahu. Tapi kalau apa asal warisnya perempuan enggak misalnya nama halik an uhtin wa umin. Maka uhtun di situ dapat separuh. Umun dapat enam sepertiga. Iya. Ya kharifit mbah marah mukmin. Asal masalah enam. Uhtun dapat tiga. Ibu dapat dua. Masalahnya dihirot. Na'am warakulahfikum. Iya. Asal masalah diganti jadi lima. Na'am warakulahfikum. Uhtun dapat tiga. Ibu dapat dua. Berarti ya. Kharifit mbah marah mukmin. Jangan warakulahfikum. Tinggal dua lagi. Na'am warakulahfikum ya. Masih ada dua lagi. Qarifit rahmahumukum jazakallahu barakallahu fikum. Sehingga di sini ana nasihatkan untuk saya pribadi dan antum semuanya banyak-banyak murojaah. Nah, barakallahu fikum apa yang kita sampaikan itu direnungkan, dibaca bolak-balik ya nah, sambil di itu di latih tadi itu. Kita sudah punya bintun, bintu iman. Kemudian ibu, bapak, nenek, kakek, kemudian saudari sekandung. Coba antum itu na'am warakulahu fikum jejer semua Ya, caranya ya, antum jejer dua-dua dulu, misalnya bintun dengan binti Ibn. Dua-dua dulu, jangan banyak-banyak dulu ya. Ya, jejer dua, bintun dengan binti Ibn. Berapa bagian bintun, berapa bagian binti Ibn, dengan antum melihat mengacu pada catatan antum tadi. Ya, nawarakul. Ya, kemudian antum jejer lagi nawarakul, bintun sama ibu. Kan itu ya. Kemudian bintun sama nam bapak, ya, bintun sama nenek, bintun sama namarakallahu fikum kakek, bintun sama ya saudara, saudari sekandung. Dua-dua dulu. Kalau sudah bisa namarakallahu fikum tambah tiga. Ya, bintu, bintu ibn, ibu. Ya, namarakallahu. Bintu, bintu ibn, bapak. Ya, bintu, bintu ibn, terus namarakallahu. Terus dicocokkan dengan catatan antum. Latih seperti itu, mudah-mudahan dengan seperti itu akan memudahkan antum bisa memahami pembahasan ini. Afan, berapa bagian ibu jika si mayat hanya memiliki satu saudara saja, sepertiga? Kan syaratnya kan harus jam'un minal ikhwah, kan ya? Berarti jam'un minal ikhwah itu jumlahnya dua lebih, dua atau lebih. Kalau cuma satu, enggak. Paham ya? Tolong contohkan sebuah masalah dengan penyebutan nominal. Oh, pakai langsung pembagian 100 juta gitu. Nah, lama nanti ini. Nah, apakah Gorowain itu sama dengan Umar Yatain atau beda? Sama. Nah, warakulah. Karena Gorowain itu punya empat nama. Satu, nama warakulah fikum namanya adalah Gorowain. Yang kedua, nama warakulah fikum Umar Yatain. Yang ketiga, nama warakulah fikum Ughori Matain. Yang keempat, Ughori Batain. Dikatakan Gorowain listihariha kau kabil akar. Karena maksudnya seperti bintang kejora. Kemudian dikatakan Umar Yatain karena Umar lah yang pertama kali memutuskan kasus ini. Nah, dikarenakan Ghoribatain karena masalah ini sangat asing dalam masalah warisan. Dikatakan pula Ghorimatain dikarenakan namorokulawafim ibu bapak itu seperti orang yang punya utang kepada suami atau kepada si istri. Makanya, jadi ibu bapak seperti dua orang yang punya utang. Nah, warahmatullahi wabarakatuh kepada suami atau istri. Maka dikasih utangnya dulu. Kepada apa? Suami atau kepada istri. Baru kemudian sisanya dibagi. Berdua. Begitu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama ya. Nah, warakallahu fikum. Afan, sudus untuk jidah ini masing-masing dapat 1/6 atau 6 Jadi, nah, warakallahu fikum. Kalau mereka ada semuanya, misalnya umil ab ada. Tiga orang ini dapat 1/6. 1/6 ini dibagi tiga. Dibagi tiga. Masing-masing amarakulah fikum dapat satu bagian. Dari 1/6 tadi. Tapi kalau misalnya umil ab, gak ada umil ab. Berarti dia 1/6 dapat diambil dia sendiri. Atau ada umil ab, gak ada umil ab. Berarti dapat 1/6 diambil sendiri karena dia sendirian. Kalau ditambah makmu, ada abil ab, enam enggak ada umil ab, umil enggak ada. 1/6 diambil sendiri. Kalau ada semuanya, maka juga dapat 1/6 dibagi 3. Iya, anak bingung karena tahu cepat, tahu cepat ya. Nah, warakulah. Tahu cepat. Alafun awarakulah. Tapi dicatat ya. Catat ya. Nah, warakulah. Yang barangkali yang merasa apa? Ketinggalan bisa niru catatannya temannya. Nah, warakulah. Atau kalau boleh silakan pakai catatan anak. Nah, warakulah. Apa? Si itu. Sementing catatnya dulu, catat dulu. Nah, warakulah. Iya. Alafu. Afwan, saran, ulangi pelajaran kemarin dengan papan tulis. Insya Allah, nawarakallahu fikum. Insya Allah nanti latihannya pakai papan tulis ya, nawarakallahu. Insya Allah dengan latihan itu mengingatkan memori-memori yang lalu. Ya, Afwan, apa itu asoba? Insya Allah bahasanya sebentar lagi. Masih dalam hadis ini na'amurakulahikum kita itu. Asobah itu na'amurakulahikum. Orang-orang yang mendapatkan. Asobah itu kan dari kata asibun asibani asibun usobun. Usobun usobun asobah itu. Jamak taksir dari kata asibun. Jamak. Itu orang-orang yang mendapatkan bagian dengan tanpa ketentuan. Itu asobah. Yeah. Orang-orang yang mendapatkan bagian dengan tanpa ketentuan. Kalau fardhu kan ada ketentuan sepertiga, seperenam, ya, seperdua, seperdelapan, seperempat, tawar. Kalau ini nggak ada ketentuan, kadang ngambil harta semuanya, kadang separuhnya, kadang nggak dapat sama sekali. Itu asobah. Insya Allah nanti habis ini. Sebagian kami masih pusing, Ustaz. Ya, Masya Allah. Anak juga pusing ini nawarakallah. Ya. Nawarakallah sabar ya. Ya boh, ikuti saja nawarakallah. Yang penting catat. Nah, nanti nawarakallah misalnya ada waktu senggang atau baca-baca lagi. Ya, pas ada kesempatan tanya-tanya. Kalau misalnya ada saya bisa sama enggak ada saya yang bisa sama teman-temannya nawarakallah yang paham nawarakallah. Atau nawarakallah antum tanya pada nah, teman-teman dari din 3. Nah, warakulah. Ya, din 3. Gitu ya. Nah, warakulah. Ya, yang penting catat dulu, nah, warakulah. Gitu ya. Yang pusing, mohon sabar. Nah. Oh, iya. Terakhir ini ya. Ini... Afwan, mic-nya tolong lebih didekatkan supaya kami mampu apa menangkap dengan jelas. Tapi sudah selesai ya. Naqtasi bihadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal wa hafdhuk. Assalamualaikum.